Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi, Dr. Haji Tengku Asmadi, dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Baik, pada kali ini saya nak membicarakan tentang masalah, sebab tidak ada seorang pun daripada manusia yang tidak diuji, yang tidak ditimpakan masalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seiring dengan ayat yang mana Allah telah nyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, yang mana mafhum firman Allah, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Jadi oleh sebab itu, apabila kita diuji oleh Allah, maka yakinlah bahawa kita adalah insan-insan yang terpilih. Dan Allah tidak akan menguji kita, tidak akan membebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Allah tahu keupayaan kita. Allah tahu kita boleh. Jadi besar mana sekalipun ujian yang datang menimpa kita, yakinlah bahawa ia sudah pun ada dalam pengetahuan Allah, dan Allah tahu kita mampu mengharunginya, mampu menerima ujian itu. Maka kita carilah kekuatan-kekuatan dalam diri kita ataupun di sekeliling kita untuk melawan ataupun mengatasi apa juga masalah atau ujian yang didatangkan itu. Dan pastinya ujian datang kepada kita tak sama. Allah tahu kita mampu pikul. Jadi oleh sebab itu ujian datang kepada kita mengikut ukuran-ukuran diri kita. Dan kalau kita seringkali merungut apabila datang ujian, maka percayalah dan ketahuilah bahawa di luar sana ada orang yang mana ditimpa kesusahan, kesulitan, ujian yang lebih besar lagi daripada apa yang kita sedang hadapi. Misalnya baru-baru ni apabila telah pun diberitakan 3 orang adik beradik lelaki, malah salah seorang daripadanya baru sahaja ya menamatkan hafazan Al-Qurannya, 30 juzus Al-Quran di dada, tetapi Allah lebih sayang mereka. 3 beradik ni semua mati lemas serentak. Bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana dengan perasaan orang yang terdekat dengannya. Berat mata memandang, berat telinga mendengar, berat lagi bahu yang memikul. Jadi sebab itu, sekalipun kita diuji, nampak teruk, nampak besar, percayalah, ia sebenarnya sesuatu yang kita mampu lakukan. Dan kita diuji itu tandanya apa? Tandanya kita ni masih hidup. Tandanya kita ni masih waras. Sebab orang yang tidak berakal ataupun orang gila, dia tak fikir pun tentang masalahnya. Dia tak fikir pun tentang hari esoknya. Kan? Dia cuma fikir apa yang dia dapat makan hari ini, itulah dia. Tetapi dia boleh lelap tepi longkang, dia boleh lelap tepi jalan, dia boleh tidur dengan lena, dia tak kisah pasal dunia. Ya, jadi oleh sebab itu, orang-orang sebegini saja yang tak perlu fikirkan tentang masalah. Tetapi kita yang normal, yang masih hidup, walau bagaimana besar sekalipun masalah, datang dengan virus coronanya, datang dengan kita kena PKP-nya, datang dengan bisnes kita jatuhnya, semuanya itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Sebab dalam hidup ini tidak ada masalah pun yang sifatnya kekal. Semuanya apabila tiba masanya nanti akan berakhir. Cuma sama ada masalah tu yang pergi dulu ataupun kita mungkin yang pergi dulu. Jadi kita tak tahu mana satu yang akan pergi dulu. Tetapi insyaAllah sampai masanya, sampai ketikanya, masalah itu tetap akan berakhir. Contoh kita ambillah, cuba kita fikirkan apakah masalah kita 5 tahun yang lalu. Kan? Mungkin 5 tahun yang lalu kita ada masalah tak ada pekerjaan misalnya. Dan kemudian selepas itu elok aja kita dapat kerja kan. 5 tahun yang lalu kita berdepan dengan masalah kereta nak kena tarik misalnya. Tetapi Tapi selepas itu, masalah itu juga telah pun diatasi. Kita juga mungkin 5 tahun yang lalu misalnya tak ada pendapatan nak bayar sewa, nak bayar itu, dan kita mungkin berdepan dengan masalah penyakit dan sebagainya, sakit, orang yang terdekat dengan kita sakit dan sebagainya. Tetapi mungkin hari ini masalah itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan dan kita taklah tertekan dengannya lagi sebab kita sudah mampu menerima masalah tersebut. Jadi ada masalah yang datangnya kecil, ada masalah yang datangnya besar, dan ada masalah yang datangnya berulang-ulang. Semuanya itu tanda apa? Tanda Allah sayang kita dan tanda Allah nak dengar rintihan hati kita, Allah nak dengar doa kita. Jadi ambillah peluang setiap kali datang saja masalah, kita ingatlah bahawa itu adalah saat cara Allah nak mentarbiah kita, cara Allah nak mendidik hati kita dan menegur kita supaya kita ingat pada Allah, dekat pada Allah dan mula meminta pada Allah. Sebab apabila kita dalam keadaan senang, bila kita berdoa, kadang-kadang doa kita sekali lalu. Permintaan kita bila kita solat pun laju. Kan? Bila kita dalam keadaan senang, kita nak bangun malam pun sukar, malas. Tetapi apabila kita ditimpa masalah, ketika itu apabila kita tahu tidak ada lagi manusia yang mampu membantu kita kecuali Allah, maka ketika itu kita boleh bangun malam. Solat kita lebih khusyuk, doa kita lebih panjang dan kita merintih, kita menangis, kita meminta kepada Allah, kan, sungguh-sungguh kita minta, dan ketika itu kualiti ibadah kita pun luar biasa. Jadi oleh sebab itulah Allah datangkan masalah kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita, bukan sebab Allah tak suka kita, bukan sebab Allah benci kita, tapi kerana Allah sayang kita. Mungkin dengan masalah itu nanti kita bertemu dengan satu peluang yang lebih besar, ataupun kita terbuka fikiran kita, maka kita mulakan sesuatu yang lebih baru dan lebih menguntungkan diri kita. Dan mungkin dengan masalah itu tadi, kita mula mengenal mereka yang ada di sekeliling kita, yang selama ini kita fikirkan bahawa semua orang adalah kawan-kawan kita. Tetapi bila kita didatangkan dengan masalah, waktu kita ada kuasa, waktu kita ada nama, waktu kita ada kedudukan, semua orang puji kita, semua orang sanjung kita. Apabila kita capai sesuatu pencapaian, dapat satu-satu anugerah bertalu-talu, ya, orang message kita ucapkan syabas, ucapkan tahniah dan macam-macam ucapan lagi. Tetapi apabila kita sudah hilang kuasa, apabila kita tidak ada kedudukan, apabila kita dah jadi orang biasa-biasa, ketika itu baru kita nampak siapa di antaranya merupakan kawan sejati kita dan yang mana pula kawan bermuka-muka. Jadi di situ sebenarnya hikmahnya kita dapat kenal. Tetapi kadang-kadang, ya, bila kita dah kenal kawan-kawan kita, kita tahu yang mana yang sama-sama susah sanggup dengan kita, dan apabila Allah buka kita jalan yang baru, Allah berikan pula kejayaan kepada kita, Allah naikkan kita balik daripada jatuh di bawah tu tadi, kadang-kadang kita pula yang lupa diri. Kita lupa mereka yang susah-susah sama kita. Kita layan orang yang duk sanjung kita, orang yang duk puji kita. Kita lupa kawan-kawan kita. Kita lupa asal-usul kita. Kita lupa mereka yang sangat bersusah-susah dengan kita. Jadi kita kena sedar. Ya, kita kena sedar bahawa dalam hidup ini sebenarnya Allah datangkan ujian untuk kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi apa juga masalah, mengadulah kepada Allah dan percayalah. Ya, percayalah bahawa Allah akan datangkan jalan penyelesaiannya jika kita tidak berputus asa. Jadi jangan kita berputus asa daripada mengharap rahmat Allah, dan jangan kita berputus asa kalau kita berdoa hari ini Allah belum lagi tunaikan hasrat ataupun hajat kita, permintaan kita, sebab Allah tahu bila masa yang sesuai untuk Allah berikan kepada kita. Tak perlu kita paksa Allah, tak perlu kita minta dan berikan satu due date kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Apa yang perlu kita lakukan? Terus berusaha, terus bertawakal, terus positif, dan insya-Allah pertolongan Allah akan tiba. Insya-Allah.